Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban barakallahu fi. Allahu rabbul wayardha. Wa syahadu la ilaha illallah wa la syarika la syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Rasulullah muslim rahmatullah wa barakallahu fi. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali apa yang kita baca dari kitab Al-Qur'an yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Shalih Ibn Fauzan Ibn Abdillah Fauzan Hafidhahullah Ta'ala. Pada pertama yang lalu kita telah membaca beberapa tentang bab hukum-hukum dalam gosok rampas. Waqala ma'alif hafidhullah ta'ala wa kadhalika jalzamuhu raddul maksubi fi siyatihi sab'an kanat muttasilatan aw munfasilatan bi annaha nama al-maksubi wa hiya kamalikihi kal asli. Demikian juga wajib bagi pelaku gosok atau orang yang merampas ini untuk mengembalikan apa yang telah dirampas dengan penambahannya apabila yang dirampas itu mengalami penambahan, baik itu secara terpisah atau secara tidak terpisah, karena harta yang dirampas tersebut ini tumbuh atau berkembang di tangan orang yang merampas. Maka harta yang ada di tangan orang yang merampas ini tentunya miliknya harta orang yang dirampas seperti asalnya, seperti seseorang yang merampas misalnya binatang ternak, merampas binatang ternak sapi atau unta atau kambing 10 hanya atau 20 dikembalakan, ini mumpung nggak ada orang yang lihat, cepat-cepat dihalau, jauhkan dari tempat, masukkan ke hutan. Yang punya tidak tahu, akhirnya binatang-binatang tersebut ya sudah dirampas. Sampai sekian lama binatang tersebut apa? Berkembang biak, teman-teman. Sapinya misalnya 1 tahun. Berapa sapi misalnya? Kalau sapi 5 saja misalnya, contohnya 1, betinanya 4. Sudah anaknya sudah 4 misalnya. Belum lagi kalau kambing 1 tahun bisa beranak berapa kali, berapa. Ini namanya harta yang dirampas yang mengalami pertumbuhan. Harta yang dirampas yang mengalami pertumbuhan, berkembang biak sekian lama. Maka walaupun banyaknya sedemikian, maka tetap wajib bagi orang yang merampas mengembalikan seluruh hartanya, baik itu asli yang dahulu dia ambil atau berserta dengan anak-anaknya. Ya ini kan dirampas kan yang ngasih makan saya, berarti ya anaknya yang buat saya, kan saya merampas cuma sepuh hebar saja, sedangkan anaknya kan pada asalnya dulu enggak ada. Tetap saja adanya anak itu dari induknya. Adapun engkau memberikan makan, memelihara sampai beranak, itu adalah resiko dan tanggungan kerugian orang yang merampas. Kita tanggung sendiri karena dia telah merampas milik orang lain. Sehingga kerugian sekian lama dia memelihara, misalnya dia akhirnya diusut kemudian tertangkap petugas misalnya kan, usut sekian lama 1 tahun 2 tahun tangkap. Akhirnya apa? Diputuskan oleh hakim semuanya harta yang dia miliki dari dahulu yang dia rampas dari binatang ternak harus semuanya dikembalikan. Karena ini adalah mengikut asal anak-anaknya, keturunan-keturunan dari binatang-binatang yang dirampas. Wa in kana al-ghasibu qad bana fil ardi al-maqsubati aw gharasa fiha lazima tola'al bina'a wal gharasa idza talabahu al-maliku bidzalik. Tadi masalah kalau seandainya yang dirampas adalah harta yang bisa berkembang seperti binatang ternak. Sekarang berpindah. Kalau seandainya orang yang merampas tadi, yaitu merampas tanah milik orang lain, tanah di pinggir sungai ini, sepertinya gak ada yang punya. Ditanya-tanya, oh orangnya itu anu mas, sudah pergi William Jaya sana. Wah, daripada nganggur pak, buat rumah di sini tanpa izin. Paling-paling ya orangnya sudah nggak kembali ke sini. Ke sana mungkin sudah menjadi orang kaya, sudah punya kebun, ya begitu. Tanpa apa? Tanpa izin, menghubungi si pemilik langsung dia mendirikan bangunan di situ. Al-Qarasabiha, atau kalau tidak mendirikan bangunan, tanahnya yang nganggur tadi ditanami. Maka tatkala ketahuan misalnya si pemiliknya datang, duh saya ini dulu punya tanah di sini, sekarang kok berubah jadi kebun misalnya, atau berubah jadi perumahan, diusut-usut pemerintah daerah setempat, saya ini si A yang dulu merantau di sana. Oh iya pak, itu di gimana? Akhirnya apa? Diangkat ke pemerintah, dihadapkan ke hakim, orangnya dipanggil. Gimana nih kamu dalam mendirikan bangunan sedangkan ini pemiliknya, kamu tanpa izin. Maka tentunya kalau seandainya pemiliknya ini memerintahkan untuk bongkar bangunannya, dibongkar, saya tidak setuju ada bangunan di situ. Karena ini adalah milik saya. Atau sudah ada tanaman, tanamannya harus dibabat semua. Maka ini haknya si pemilik tanah. Adapun dia setelah menghabiskan dana di situ, membangun sekian rupiah, atau dia beli tanaman, beli benih, kemudian pupuk dan sebagainya, itu adalah tanggungan orang yang merampas. Tidak ada urusannya si pemilik dengan orang yang merampas, tanggungnya sendiri. Kalau dibongkar ya dibongkar, tidak ada yang memberikan ganti rugi. Siapa yang memberikan ganti rugi? Dia sendiri yang apa, merampas. Likali sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhraj at-Tirmidzi dan akhraj Abu Dawud, dibatkan oleh At-Tirmidzi dan Abu Dawud, laisa li 'arabi dzulmin haqqun. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu wa hasanahu. Dibatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang selainnya yaitu Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi menghasankannya. Tidak ada hak sedikit pun bagi keringatnya orang yang zalim. Tidak ada hak, tidak ganti rugi, tidak ada ganti rugi bagi keringatnya orang yang zalim. Saya sudah gimana nih? Tanaman tinggal panen nih. Tahu-tahu datang pemiliknya. Ya. Kalau misalnya pemiliknya bilang cabut semuanya, cabut. Kerugian orang yang merampas. Wa in kana dzalika yusiru 'alal ardi lazimahu ghoramatan nafsiha, dan apabila tindakan dia membangun bangunan atau menggunakan tanah rampasan tersebut ini mempengaruhi tanah sehingga tidak bisa digunakan sebagaimana yang akan dikendaki oleh pemiliknya, misalnya seperti tadi, datang pemilik tanah padahal di situ telah didirikan bangunan misalnya, kemudian disuruh bongkar, ya bongkar. Maka kalau seandainya si pemiliknya ini, kamu harus mengembalikan tanah sebagaimana dulu, soalnya di sini mau saya cocok ditanam, mau tanam padi nih. Jadi material-material semua kamu harus bersihkan semua misalnya. Sisa-sisa bangunan kamu harus bersihkan semua, kembalikan seperti yang dulu. Maka ini haknya si pemilik tanah. Gimana saya nanti mancol, nanti tahu-tahu dapat batu, dapat tanah, padahal dulu tidak ada. Kawat, otot, katanya bisa tumpul. Makinalah hak si pemilik tanah. Wa yalzamu aidan izalata asaril gharaj wal bina, mutabaqiyan hatta yuslimul ardu limalika salimatan. Dan juga orang yang merampas, dia wajib untuk menghilangkan bekas-bekas tanaman atau bangunan yang masih tersisa sampai benar-benar tanah tersebut kembali ke sedia kala sebagaimana yang dimiliki oleh pemiliknya. Datang misalnya di pemilikan. Di situ ternyata Pak ditanami apa? Pohon pisang misalnya. Datang, loh ini ada pohon pisang. Semuanya harus tebang. Dan harus apa? Dibersihkan. Apa? Sampai ke akar-akarnya, kalau nggak dibersihkan nanti didirikan bangunan bisa apa? Lama-lama tumbuh pohon pisangnya bisa jebol lantai nantinya begitu. Harus bersihkan semua, ini hanya si pemilik harus dibersihkan bonggol-bonggolnya, tonggak-tonggaknya. Ini seandainya kalau yang dirampas tanah yang didirikan bangunan atau ditanami. Wa yalzamu aidan dafa'u jaradiha mundu an ghasabaha ila an sallamaha ay ujratu misliha li'annahu ma'ana sahibiha minal intifa'i biha bihadil mudda bighairi haqqin. Kalau seandainya tanah tadi didirikan bangunan kemudian disuruh meratakan, kalau seandainya yang merampas ini harus mengeluarkan uang untuk membayari para pekerja-pekerja untuk membersihkan, maka harus dilakukan semua tanggungan, semua bayaran dalam rangka untuk membersihkan bangunan-bangunan tersebut ditanggung oleh si perampas tanah selama belum bisa digunakan. Maka ini yang menanggung orang yang merampas tanah tersebut. Gimana nih, saya sudah membayar pekerja nih berapa? 5 orang. Sepekan ini belum selesai, ya tanggungnya sendiri. Harus jebol pondasi-pondasi yang besar misalnya. Maka ini haknya si pemilik tanah. Wa in wasaba syai'an wa habasahu hatta rakhisa sya'ruhu damana nafsuhu 'ala sahih. Apabila seseorang merampas sesuatu kemudian dia tahan sampai harganya menjadi turun, maka dia harus apa? Menanggung kekurangan harga tersebut ala sahih, atas pendapat yang sahih. Misalnya seseorang misalnya merampas apa? Burung misalnya, burung. Misalnya burungnya bagus, berkicau. Setelah dirampas ternyata ketangkep. Setelah dirampas ternyata orangnya nggak bisa memelihara burung, burungnya menjadi kurus, tidak berkicau. Begitu dikembalikan kepada pemiliknya, tidak bisa ini, burung saya bukan seperti ini dulu, harus dikembalikan lagi seperti yang dulu, harus berkicau dan gemuk. Burungnya bagus, pokoknya kamu harus menanggung. Seperti itu. Ini juga haknya si si orang yang dirampas. Harus mengembalikan sedia kala. Bagaimana nih? Ya kamu harus membeli ini itu. Harus dikasih makan ini, kasih makan itu. Setiap hari kamu harus ini pelihara. Nanti kalau sudah bisa berkicau, berkicau lagi seperti dulu, baru dikembalikan. Nah, itu. Agar apa? Harganya sama sebagaimana sedia kala kalau dijual. Kemudian hukum yang selanjutnya, wa in khalatul maksubu ma ghairihi mimma yatamayyazu kal khintah bisyairin lazimal ghasib takhlisuhu wa radduhu. Apabila yang dirampas itu bercampur, misalnya ada seseorang merampas apa namanya, merampas gandum misalnya, dengan apa, ternyata setelah di rumah dicampur dengan apa, gandum yang bisa dipisah dengan beras misalnya, dengan beras, maka dia wajib untuk apa? Si perampas harus wajib untuk memisahkan antara gandum dengan berasnya dan mengembalikan gandumnya. Wa in khalatahu mimma la yatamayyaz kama law khalatahu khinta bimisliha lazima radda misliha mislihi tahlisuhu wa radduhu. Kamalau khalatul khinta bimisliha lazima radda mislihi kailan au waznan min ghairil makhluti. Kalau seandainya barang yang dirampas tersebut tercampur kemudian tidak bisa dipisahkan, misalnya dia merampas gandum kemudian sampai di rumah dicampur dengan tepung beras misalnya, ya bisa. Gandumnya diselet dari tepung dicampur dengan beras. Tepung gandum sudah dicampur dengan tepung beras, bisa? Tidak bisa. Antara merampas dengan mencuri itu hampir mirip itu. Iya, hampir mirip. Ada beda atau memang sama? Kalau mencuri itu nanti ada definisi sendiri di dalam kitab Hudud pidana. Kalau mencuri itu mengambil barang orang lain dengan sembunyi-sembunyi. Tapi kalau diambil itu kan berarti mencuri, Pak, bukan merampas. Kalau merampas itu misalnya ada burung galapan terdekat yang tengah galas tidak pelari pemilor itu merampas, mungkin bisa. Takkan akan asal merampas dengan mencuri kak, whatsapp dengan mencuri kak hampir sama, ya, hampir sama cuma kalau di dalam syariat kalau mencuri itu lebih khusus lagi, yaitu mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Kalau gandum tadi ya mencuri, Pak, bukan merampas. Mencuri di sawah atau di rumah. Kalau merampas itu dengan paksa. Paksa ya, ada pemiliknya. Nggih. Kalau pemiliknya enggak tahu. Ada pemiliknya kan merampas. Mungkin bisa juga. Legal. Nggih, legal bisa. Legal bisa. Datang ke toko misalnya ya kan, dia apa? Rampok, punya apa? Power, ya kan? Takut dia, bisa seperti itu. merampas dengan merampok itu sama. Ada. Nek mencuri kan tidak. Orang awam. Tapi si pemilik. Nek merampas pemiliknya ada dipaksa itu. Insya Allah nanti akan di apa dirinci lagi antara merampas yaitu merampok dengan mencuri. Seandainya merampas nih bang, datang ke pasar dia punya ular, gitu kan? Orang takut misalnya ambil, ya orang kelaparan misalnya, walaupun nggak lapar misalnya bisa saja ambil satu karung misalnya, kemudian di rumah dia campur dengan apa misalnya dicampur dengan tepung berat misalnya. Misalnya saja, yang namanya pikir itu memang rinci seperti ini, bisa saja terjadi, bisa saja tidak. Kalau terjadi, gimana hukumnya? Ya kan? Kalau tidak, alhamdulillah. Yang penting sudah tahu hukumnya. Kalau seandainya barang tadi sudah dicampur dan tidak bisa dipisahkan, maka dia harus mengembalikan gandum yang dia curi. Misalnya dia tadi misalnya merampas gandum berapa? 10 kilo misalnya. Wah, ini sudah kadung yang di rumah ini sudah campur. Ya sudah, biarkan. Dia harus apa? Harus mengadakan sendiri atau beli dan sebagainya 5 kilo gandum, ia kembalikan kepada orangnya. Bukan yang dikembalikan yang telah dicampur. Kalau dicampur ini bisa ditolak. Gimana ini mau buat? Sudah ada tepung beras yang bisa atas nanti. Atau timbangan yang telah ditentukan dengan barang yang tidak bercampur. Wa in khalatahu bidunihi aw ahsana minhu aw khalata bi ghairi jinsihi mimma la yatamayyaz bai'ul makhlut wa ata kullam minhuma qadra hasadihi minas saman. Dan apabila ini sudah lain lagi dan apabila jika barang tersebut telah dicampur dengan yang lebih jelek atau dicampur yang dengan yang lebih baik, misalnya ada seseorang merampas tadi misalnya gandum bagus misalnya, setelah di rumah dicampur dengan gandum yang jelek misalnya, ya. Atau sebaliknya, ini kalau sejenis. Kalau yang tidak sejenis kemudian tidak bisa di apa, tidak bisa dipisah, contohnya gandum jelek dengan gandum baik misalnya, ya. Maka dia harus yang misalnya telah apa, dia tidak bisa mengadakan yang baru misalnya, tidak bisa mengadakan yang baru, maka dia harus menjual barang yang telah dicampur tersebut, kemudian diberikan kepada si pemilik barang yang dirampas tadi sekadar harganya. Misalnya yang dirampas tadi harganya misalnya 1,5 kilo gandum berapa? 40 ribu. maka dia menjual misalnya barang yang telah dicampur tadi, dijual, kemudian dia memberikan uang 40 ribu kepada si pemilik gandum tadi. Wa inna qasal maksubu fi hadhihi surah an qimatihi munfaridan daminal ghasibu naqsahu. Dan apabila barang yang dirampas tersebut mengalami penyusutan, mengalami penyusutan atau berkurang sebagaimana yang telah kita contohkan tadi, maka mengalami penyusutan dengan sendirinya, mengalami penyusutan dengan sendirinya, maka dia si perampas harus bertanggung jawab atau mengembalikan dari kekurangannya. Selasrinya. Kalau bang, kalau berambang, kalau menjadi garis, menjadi lebih murah atau menjadi lebih mahal? Alhamdulillah, matur nuwun jenengan pun garing ini. Bisa ulangi ya. Merampas apa yang berkurang? Merampas minyak wangi misalnya, ya. Minyak wangi disimpan lama tahu-tahu habis. Ngangkat, tinggal sedikit, muap. Maka dia harus mengganti kekurangannya. Kemudian hukum yang berikutnya, wa mimma zakarahu fi hadha babi qaluhum wal aidil mutarattibah ala yadil ghasib kulluha aidil doman. Jadi apa-apa yang telah disebutkan yang telah lalu dari bab ini, yaitu di sana terdapat qaidah tangan-tangan yang wajib apa bertanggung jawab adalah seluruh tangan dari sisi orang yang merampas. Wa ma'nahu annal aidil lati yang takilu ilaiha al-maqsub min tariqil ghasluha tadminul maqsub ila talafa biha. Artinya tangan-tangan yang menyebabkan benda ini berpindah dari pemilik ke tangan orang yang merampas, dengan cara merampas seluruhnya ini adalah tanggungan orang yang merampas. Apabila barang tersebut hilang atau berkurang, ini kaidah. Hilang terlebih-lebih harus mengganti. Wahadil aidi asrah. Dan tangan yang bertanggung jawab ini ada 10 macam. Maksudnya tangan yang memindahkan barang dari tempatnya ini bertanggung jawab, para aduk ini meringkas ada 10 tangan, 10 orang. Yadul mustari wa ma fi ma'nahu. Yang pertama adalah tangannya orang yang membeli. Maksudnya gimana? Misalnya saya menyuruh orang untuk membelikan barang, ya kan? Selama barang tersebut belum saya terima, maka pembeli tadi apa? Bertanggung jawab, ya kan? Saya suruh beli, kok mana semua apa barangnya apa enggak ada? Berarti apa? Bertanggung jawab. Sampai atau enggak ada, maka orang yang membeli tersebut menanggung tanggung jawab atas barang yang dia beli. Biasanya cuma disuruh, ya kamu disuruh itu apa? Itu amanah, amanah. Kamu sebagai wakil orang yang menyuruh. Kalau itu misalnya barang berharga ya jangan dilantarkan. Disuruh beli emas, emasnya malah diletakkan di sembarang tempat misalnya, atau di saku sembarangan, kemudian jatuh. Nah, ini bertanggung jawab orang yang membeli tadi. Yang kedua, yadul mustajir. Yang kedua, tangannya orang yang menyewa. Ini juga bertanggung jawab. Sewa apa misalnya? Sewa motor dirusakkan misalnya. Ya, ini apa? Bertanggung jawab. Menyewa rumah kobongan misalnya. Bertanggung jawab ya. Dan mentang-mentang rumahnya orang yang sembarangan akhirnya terbakar, ya dia harus bertanggung jawab. Yadul qabid tamallukan bila iwadin kayadil muttahab, yaitu tangannya orang yang menerima, tangannya orang yang menerima. Misalnya saya berkata kepada seorang, besok kalau ada si A datang ke sini bayar utang, kamu terima ya. Nah, misalnya berapa? 10 juta ya. Tak terima nanti. Saya ini sedang keluar kota nih saya. Ya. Terima aja. Maka orang yang menerima ini bertanggung jawab. Tanggung jawab uang yang diterima tadi. Bayar dua kabit di masyarakat tidak dapat terwakil. Kalau yang tadi, contohnya yang ini yang cocok seperti wakil tadi. Bayar dua mustahil. Kemudian tangan yang bertanggung jawab adalah tangannya orang yang meminjam. Pinjam segala sesuatu, ini tanggungannya orang yang meminjam. Kalau ada barang yang hilang atau rusak, maka dia harus bertanggung jawab. Wayadul ghasib, yang selanjutnya tangannya orang yang merampas, tadi telah diterangkan. Kemudian tangan orang yang bertanggung jawab yaitu wayadul mutasarrifil mali kal mudharib, yaitu orang yang menjalankan modal orang lain, saham. Maka selama orang tersebut memegang modal orang lain untuk diputar untuk transaksi, maka ini menjadi tanggungan orang yang memutarnya. Tentunya di sana juga ada rincian, kan? Ada rincian. Kalau misalnya jual beli, kemudian rugi, tentunya ada catatannya, ya kan? Kalau semata-mata dia itu tadi menjalankan modalnya orang lain, itu dia bertanggung jawab. Wah, modalnya ditipu orang misalnya, ya bertanggung jawab. Semacam direktur di perusahaan. Direktur adalah orang yang dibayar dalam rangka untuk sebagai pemimpin penggerak usaha. Ya. Iya. Dia harus nanti bertanggung jawab dengan para pemodal-pemodalnya. Iya. Soalnya dikendal dulu ya, kalau nanti pembahasan Allah dalam iswa barakallahu fikum wa sallallahu alaihi wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam. Berarti bulog yang beramanah nanti. Bulog yang dapat beras dari petani. Terus disalurkan untuk bantuan gitu. Berarti kan tergantung pemerintah ya. Maksudnya, ini rakyat ini mau dikasih R misalnya. Ya R. tergantung amalannya, Pak.